السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin kelima dari apa? Dari hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Kita lanjutkan dari kajian sebelumnya di bulan yang lalu. Pada poin yang kelima, ikhwani afidhakumullah, adalah menegur, membina, dan membimbing istrinya apabila telah terjatuh ke dalam perkara kemaksiatan dan kesalahan, yang mana kesalahan ini menyentuh pilar-pilar agama. Dan ini wajib bagi suami, dan itu hak istri. Kalau tidak, maka suami akan berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena suami adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah amir, raja, tuan, pemimpin, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Dan istri adalah rakyat bagi dia dalam rumah ini. Sehingga apabila suami melihat ada sebuah kesalahan di hadapan mata yang itu menyentuh poros-poros agama, wajib untuk ditegur, dibimbing, dibina. Caranya bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita 3 level metode peneguran kepada istri. Maka seorang muslim harus menggunakan cara ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam surat An-Nisa. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Bagi wanita-wanita yang kalian takuti kemaksiatan, pembangkangan dari diri mereka, maka pakai 3 cara ini. Yang pertama, fa'idhuhun, dengan cara mau'idhah, memberikan nasihat, petua, dengan kata-kata yang baik, sopan, santun, menunjukkan kecintaan kepada sang istri. Dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana." Tidaklah kelemah lembutan ada pada diri seseorang melainkan itu menghiasi dia, semakin indah, menawan. Kalau seseorang memiliki kelemah lembutan, tata krama, sopan, tutur katanya baik, Wa man nuzi'a min syai'in illa syana, dan tidaklah kelemah lembutan ini dicabut, ditarik dari seorang hamba melainkan menodai, jadi jelek, jadi kotor. Apalagi ini makhluk yang selalu melayani kita dan anak-anak, menjaga harta di rumahnya. Lebih berat untuk berikan kepada mereka kelemah lembutan. Kalau bisa menggunakan hadiah. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Berikan hadiah, karena dengan hadiah itu akan mencerminkan tumbuh perasaan cinta. Apalagi dari seorang suami. Memiliki nilai lebih bagi istri amat sangat mengesankan. Bentuk bahwasannya suami perhatian kepada dirinya. Diberikan hadiah sambil nasihati. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bagus kepada keluarganya. Dan aku Nabi SAW, Rasulullah, penutup di akhir zaman, Nabi yang paling baik. Manusia yang paling utama, aku, sabda Nabi SAW, yang paling baik pula kepada keluarga. Dan Nabi SAW tidak membiarkan apabila ada salah seorang istrinya salah, kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha mencibir salah satu madunya. Aisyah wanita yang amat sangat cemburu. Dan Nabi punya 9 istri. Wahai Rasulullah, cukuplah engkau dari istrimu yang satu ini. Disebutkan kejelekannya, bahwasanya dia itu pendek, tidak memiliki postur tubuh yang tinggi, tidak seperti aku. Siapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicela oleh Aisyah? Hah? Ummu Sufyah lah. Hah? Zainab lah. Hah? Maryam? Maryam anda? Khadijah? Nah. Khadijah sudah meninggal ketika Nabi alaihi salatu wasallam menikah dengan Aisyah. Ummu Salamah anda? Salah. Siapa? Hah? Habibah? La. Hah? Tinggal diurut. Akhuna sudah benar sebetulnya, tapi salah di umunya. Siapa tadi? Hah? Sofiyah. Tidak ada istri Nabi SAW yang memiliki kunya Ummu Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai, yang dinikahi Nabi SAW dari kalangan Yahudi yang telah masuk ke dalam agama Islam dari Bani Nadir. Nah, dan Sofiyah bintu Hujay memiliki kecantikan. Aisyah mengatakan, hasbuka min Sofiyah wa Rasulullah, cukup engkau dari Sofiyah. Sofiyah ini begitu, Sofiyah itu begini. Katanya rawi, Aisyah menyindir Sofiyah karena tubuhnya yang pendek. Padahal dicintai Aisyah, istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW selepas Khadijah adalah Aisyah. Bahkan Nabi SAW di akhir hayatnya tidak mau kecuali di rumah Aisyah, dan meninggal di pangkuan. Salah tidak dibiarkan. Ya Aisyah, wahai Aisyah, laqad qulti kalimah, kamu telah mengeluarkan sebuah kalimat. Apa kalimat itu? Ghibah, mengumpat saudaranya, mencela madunya. Laqad qulti kalimah, law muzija biha al-bahru lamazajathu, Kamu telah mengeluarkan kata-kata apabila dicelupkan ke samudra lautan akan mengotorinya. Allahu Akbar. Kalau kalimatmu ini diletakkan di lautan air, akan bisa menodai samudra dan lautan tersebut. Ditegur oleh Rasulullah. Maka ini perintah pertama di dalam Al-Quran, didikan bagi istri, tegur dengan nasihat. Dik, kalau saya enggak lupa, kayaknya ada sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Imamun Nasa'i. Hadisnya sahih, bahkan disahihkan oleh Imam Al-Albani kalau enggak salah. Apa itu, Mas? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita manapun pakai parfum, pakai wewangian, apalagi menyengat, famarrat ala qaumin, wanita itu keluar kemudian melewati satu kaum laki-laki berkumpul di pinggir jalan dalam satu majlis depan rumah, di teras depan pintu, kemudian anti melewati mereka, liyajidu rihaha, agar kaum tersebut mencium bau wangimu. Fahiya zaniyah, maka dia adalah pezina. Karena parfum wanita itu menyulutkan syahwat. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam vonis pezina. Oh begitu, Mas. Iya. Bahkan di dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam melarang mereka untuk datang ke masjid menjalankan sholat wajib berjamaah. Gak boleh. Oh, kok gitu, Mas? Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Berarti sahih. Apa itu bunyinya? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ayyuma imra'atin asabat buhuran, wanita manapun menggunakan buhur. Apa itu buhur? Hah? Dupa. Ambil arang, dihidupkan, diletakkan di tempat tertentu, kemudian ditaburkan di atas kemenyan atau dupa. Istilahnya buhur, yang mengeluarkan asap. Itu bisa menempel ke tubuh, apalagi baju. Ini biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Menggunakan apa? Buhur. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ayyuma imra'atin asabat buhuran, wanita manapun terkena dengan buhur asap ini yang menyengat, mengeluarkan wangian bau yang enak. Fala tashhad ma'ana al-isya' al-akhirah. Jangan ikut sholat isya bersama kami. Hadisnya riwayat Muslim. Sahih. Tidak boleh oleh Nabi alaihi salatu wasalam datang ke masjid sholat sendiri di rumah. Begitu, Mas? Iya, deh. Boleh saya tambahin lagi? Monggo, Mas. Nabi mengkategorikan ini termasuk dosa besar. Ah, masa? Dosa besar? Apa berlebihan. Dosa besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ayyuma imra'atin ta'attarat thumma kharajat ila al-masjid lam tuqbal lahu salatun hatta taghtasil." Wanita manapun keluar menuju masjid sebelumnya menggunakan wewangian, apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam, tidak diterima salatnya sampai dia mandi lagi. Kaedah. Kalau ada ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam, berarti itu dosa besar. Dan sebuah hal kalau itu diancam oleh Nabi alaihi salatu wasalam, berarti perkara tersebut beliau takuti. Mas, kamu ini Wahabi. Sedikit-sedikit haram. Sedikit-sedikit dosa. Mana yang halal? Semuanya enggak boleh. Nah, ini sudah membangkang. Ini sudah apa? Membangkang. Ini sudah bermaksiat. Ini sudah melawan suaminya. Dek, kamu jangan malas kalau mengerjakan sholat. Ini rukun Islam. Tiangnya agama. Amalan yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala hisab pada hari kiamat. Sebelum puasamu, sodakohmu, berbuat baik kepada orang tua, silaturahmi, baik sama tetangga, haji, umroh. Ini barometer loh, Dik. Ini tolak ukur. Kerjakan sholat sesuai waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengancam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-salat." Perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah salat. "Faman tarakaha faqad kafar." Yang meninggalkan salat akan terkena dengan kekufuran. Tak gampang permasalahannya. Kalau anti meninggalkan salat, maka gugur Islammu karena ini tiangnya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam pernah ditanya, "Ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi alaihi salatu wasalam enggak jawab yang lain kecuali as-salatu ala waqtiha, salat sesuai dengan waktunya. Jangan disibukkan dengan TV, sinetron, film. Datang waktu salat, lekas salat deh. Jangan sampai mengakhir-akhirkan sampai keluar waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Fawailul lil musallin." Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kok bisa neraka dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan ibadah sholat? Kenapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka amalkan? Padahal menjalankan ibadah ini. Alladzinahum an sholatihim apa? Mereka yang mengerjakan sholat tapi mengakhirkan daripada waktunya. Melalai-lalaikan, bermudah-mudahan, menyia-nyiakan dalam permasalahan sholat. Dan tidak ada udzur, bukan musafir, bukan sakit. Dijawab sama istrinya. Isyarat. Pembangkangan. Maka yang seperti ini, ikhwani hafizakumullah, kasih dosis yang lebih tinggi. Cara yang kedua. Wahjuruhunna fil... Pisahkan ranjangnya. Suami harus tegas. Karena perkara agama. Buat apa kita hidup di dunia? Semua kita pengembara. Tidak ada yang abadi. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di muka bumi ini sebagai pelancong, orang asing, adventure. Melakukan perjalanan jauh, pengembara. Cuman sekedar jembatan, kita semua akan meninggalkan dunia ini bersama-sama. Cari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan abadi di akhirat. Tegas kepada istri di dalam perkara-perkara din yang itu menjadi tanggung jawab di leher kita. Apa cara kedua? Pisahkan dalam ranjangnya. Kalau istri melihat kita, pelengoskan wajah ke sana. Supaya dia tahu. Kalau suami enggak ridho. Supaya dia tahu kalau dirinya ini salah. Agar supaya kembali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tahjur illa fil bait." Jangan kalian boikot istri kecuali di rumah, bukan mengeluarkan mereka. Tapi kalau malah keluar, maka dikategorikan najis, orang yang bermaksiat dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena dia keluar tanpa seizin siapa? Suaminya. Tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena dia membangkang. Ini hukum Islam. Ini yang kedua. Kalau masih tetap tidak ada efek positif, kasih obat yang ketiga. Pengobatan ilahi. Penyembuhan Al-Quran. Wadribuhunna darban ghairam barah. Pukul mereka. Tapi apa? Dengan pukulan yang mendidik. Pukul mereka dengan pukulan yang mendidik. Apa itu pukulan mendidik? Kata para ulama, la yaksir azman, tidak mematahkan apa? Tulang. Wa la yahbisu lahman, dan tidak merobek apa? Kulit. Tidak kemudian mengambil barang tajam kemudian dihajar istri sehingga mengeluarkan darah. Ini larangan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, wala tadrubil wajh. Jangan kalian memukul apa? Wajah. Kenapa larangan memukul wajah, ikhwani? Karena anggota tubuh manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang paling bernilai adalah ini. Jadi kalau sudah tangan menyentuh, berarti ihanatun wa idlal. Artinya sudah sampai kepada tingkat melecehkan dan merendahkan. Karena ini yang paling mulia dari tubuh kita. Makanya kalau kita di depan cermin, yang dilihat pertama apa? Punggungnya, wajahnya. Sebagian di antara kaum muslimin, istri salah sedikit. Salahnya sedikit yang mungkin bisa ditolerir. Bisa dimaafkan. Sebagaimana kajian yang sebelumnya. Kalau istri punya 10 salah, tegur 3 saja. Kalau kesalahan itu tidak menyentuh kepada perkara-perkara agama. Istri salah sedikit, dipukul, dihajar. Seolah-olah tuan yang ingin mencambuk budaknya. Ini hukumnya haram. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yajlid ahadukum imra'atahu jaldal 'abd. Tidak boleh seorang suami memukul istrinya sebagaimana tuan yang mencambuk budaknya. Thumma yujami'uha fi akhiril lail. Kemudian dia gauli istri tersebut di akhir malam. Disakiti, dibuat nangis. Badannya bengkak legam. Kemudian malam hari, si suami minta untuk dijima. Mereka manusia, bukan binatang. Mereka putri Adam, bukan hewan. Mereka juga punya perasaan seperti ini. Ini adab di dalam Islam. Maka apabila istri kita bersalah di dalam perkara agama, harus melalui tiga level ini. Nasihat dengan cara yang baik. Yang kedua apa? Pisahkan dalam ranjang. Yang terakhir, dibukul tapi mendidik. Sedikit kakinya dibukul atau tangannya diteblek, kata orang Jawa. Tanpa apa menyakiti, apalagi sampai terjadi luka pada tubuh istri kita. Wallahul musta'an. Ini hak yang kelima. Kemudian hak yang keenam, ikhwani hafizakumullah, ta'limuha bi amri diniha wa ibadatiha. Kemudian hak yang keenam adalah mengajarkan kepada mereka perkara agama dan ibadah. Ini tanggung jawab suami. Bisa mengajari istri dirinya kalau mampu, kalau memiliki ilmu, atau diajak ke majelis-majelis taklim. Yang di sana ada qala Allah wa qala Rasul, disebutkan ucapan Allah, firman Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, intisari tafsir, disebutkan di sana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis beliau, sunnah-sunnahnya, mengembalikan umat manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sekali lagi kewajiban suami. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabar, bersabar, bersabarlah di atasnya. Terus diajari satu persatu, pelan-pelan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat. Upaya penegaan ini pun juga dengan taklim, dengan ilmu. Bagaimana kita tahu sholat tersebut bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan dengan sumber ilmu? Dan bersabarlah kalian di atasnya. Jangan sampai ikhwani afidhakumullah, istri kita sama dengan seorang pemuda yang masuk masjid mengerjakan sholat, setelah salam dan Nabi alaihi salatu wasalam di ujung melihat, mengoreksi sholat pemuda tersebut, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memanggilnya sambil mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah sholat karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan sholat. Padahal sudah selesai salam. Pemuda itu pun mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, kembali dia bertakbir Allahu akbar. Selesai salam Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali lagi kamu salat karena kamu belum melaksanakan salat. Diulangi sampai 3 kali. Ini tanggung jawab siapa? Kalau bukan kita para suami. Setelah 3 kali sholat, dipanggil oleh Rasulullah, diperintahkan untuk kembali ke 4, dia menyerah. Ma'alimtu ghairaha ya Rasulullah, aku tidak tahu lagi kecuali ini. Maka ajarkan kepada aku. Diajari oleh Nabi, kamu kalau sholat, sempurnakan wudhu. Jangan sembrono. Wudhunya disempurnakan, anggota demi anggota. Setelah itu ngadap ke kiblat yang benar, kemudian bertakbir, baca surat dan ayat-ayat pendek, kemudian ruku, sujud, tasyahud dan salam, dan lakukan sholat seperti itu di dalam menegakkan ibadah tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam, ikhwani afidhakumullah, menghukumi sholatnya orang ini tidak sah karena hilangnya satu rukun, yaitu tumaknina. Pemuda itu cepat-cepatan di dalam sholat, tumaninanya enggak ada. Maka diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang, kalau dikatakan ayo belajar salat, saya dari dulu sudah salat. Ketika ditanya, apa sih coba rukun salat? Hah? Ada. Bagaimana tata cara salat gerhana? Baru dengar. Ini fakta. Ketika diperintahkan untuk belajar sholat, sombong, sok pintar. Nabi SAW ini berkata kepada siapa? Umat manusia terbaik di muka bumi, yaitu para sahabat setelah para anbiya, mereka yang terbaik. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jangan digira para sahabat mengajarkan salat Nabi alaihi salatu wasallam kepada murid-muridnya, para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in dari masa ke masa, generasi ke generasi. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ayyu sariqati akbar, pencurian bagaimana yang paling keji? Pencurian yang bagaimana yang paling keji? Para sahabat menjawab, alladhi ya'khudh mala akhi. Wahai Rasulullah, tentu yang mengambil harta saudaranya sendiri. Kejam. Kalau ngambil harta orang lain, mencuri, dosa dia. Tapi tidak separah ini, yang dia curi yang paling dekat nasabnya, hubungan darah, saudaranya sendiri hartanya diambil. Kata para sahabat, ini pencurian yang paling keji. Sabda Nabi AS, bukan itu. Alladhi yasrik salatahu, pencurian yang paling keji adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Aneh kan? Para sahabat bertanya, kaif yasrik salatahu ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri dalam sholatnya? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yatim ruku'ahu wala sujudahu, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Betapa banyak di antara kaum muslimin mengerjakan sholat 21 rakaat. Berapa menit? Bukan 13. Bukan 11. 21 pertanyaan saya. Berapa menit? 7 menit. Kalau 7 menit berarti berapa detik setiap sholat? 21 rakaat. Terkadang tidak sampai setengah jam. Mengerjakan sholat zuhur tidak lebih dari 1-2 menit. Manggut-manggut seperti punuknya ayam ketika mematuk makanannya. Maka yang seperti ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innar rajula la yusalli sittina sana. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat 60 tahun. Belum tentu ikhwani abidakumullah satu di antara kita sholat selama 60 tahun. Sesungguhnya ada di antara umatku orang yang sholat 60 tahun wajib plus sunnahnya. Lam tuqbal lahu salatun, salat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah keluar dari rumahnya, meluangkan waktu, mungkin berjalan, capek, mungkin pakai kendaraan, mengeluarkan biaya, ngisi bensin. Ada di antara umatku orang yang salat selama 60 tahun tidak diterima salatnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, la allahu yatim ruku'ahu wa la yatim sujuda. Bisa jadi rukuknya sempurna, sujudnya enggak pas. Ini hati-hati ikhwani afidhakumullah yang mengatakan saya sudah salat dari zaman dahulu. Jangan-jangan Anda terkena dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam ini, 60 tahun salat tidak diterima salat. Rukukmu sempurna tapi sujudmu tidak pas. Lam yatim yatim sujuduhu wa la yatim ruku'uhu, atau sebaliknya, sujudnya genah tapi rukuknya enggak sempurna. Artinya salat abal-abalan, asal-asalan. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat rahasia Nabi alaihi salatu wasalam, pernah melihat seorang pemuda salat, melihat seseorang salat dan tidak menyempurnakan anggota dari sholat tersebut. Hudzaifah bertanya, mundu mata sholaita ala hadihil hal, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Sejak kapan kamu sholat seperti ini? Ini zamannya siapa ya? Zamannya sahabat. Kata orang itu, mundu 40 sana sallaitu ala hadhihi al-hal. 40 tahun wahai Hudzaifah, aku salat seperti ini aku salat. Kenapa memang? Kata Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ma sallaita mundu 40 sana. Berarti kamu tidak mengerjakan sholat selama 40 tahun. Lau mitta ala hadhihi sholat. Kalau engkau mati dalam bentuk sholatmu seperti ini, la mitta ala ghair sunnatin nabi alaihi salatu wassalam. Maka engkau wafat, engkau meninggal dunia, engkau mati bukan di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita berada di jalannya siapa? Kalau sholatnya tidak benar. Ini zamannya Hudzaifah. Lah kalau melihat pada zaman sekarang, apa kira-kira yang akan dikatakan? Umat Islam semakin jauh-jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak peduli. Maka sekali lagi, jangan sampai istri kita, terlebih lagi kita, menjadi golongan-golongan seperti itu yang tidak diterima salatnya. Wajib untuk mengajarkan kepada mereka tata cara salat yang benar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu terlebih dahulu kemudian keluargamu dari api neraka, begitu pula keturunanmu. Maka kewajiban ta'lim, pendidikan ada di pundak kita. Dan buruknya anak ikhwani afidhakumullah, mayoritas dari kesalahan bapak menyia-nyiakan pendidikan istri dan keturunannya, maka Anda akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri para sahabiyah, mereka mencari ilmu, mereka belajar, enggak ada yang gengsi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika melihat seorang wanita Ansor datang kepada Rasulullah, yang ditanya apa? Wahai Nabi, bagaimana tata cara mandi haid? Yang tanya ini wanita. Tidak malu datang kepada Rasulullah, wahai Nabi, bagaimana tata cara mandi haid? Ini soal yang sensitif. Anggota tubuh wanita dijelaskan oleh Nabi SAW satu persatu. Dan Aisyah melongo melihat. Kemudian beliau mengatakan, ni'man nisa' nisa' al-ansar, wanita terbaik adalah wanita Ansar. Lam yamna'uhunna al-haya', tidak menghalangi mereka sifat malu. An yatafaqahna fid din, untuk bertanya dalam perkara-perkara agama. Oleh sebab itu mereka belajar, mereka mencari ilmu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ad-dunya mal'una, dunia ini dilaknat, wa mal'unun ma fiha, dan yang terkandung di dalam dunia ini pun juga ikut terlaknat, kecuali empat golongan. Zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Wa man wala, yang taat kepadanya. Wa aliman au muta'allima, orang yang punya ilmu dan mencari ilmu. Coba dipahami kandungan hadis ini ikhwani afidhakumullah, kita termasuk dari golongan yang mana? Yang mendapatkan rahmat Allah atau yang mendapatkan laknat dengan selalu cenderung kepada perkara dunia dan kelezatan? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, empat golongan ini yang selamat, selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, takut khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, mencari ilmu dan memiliki ilmu. Maka wajib bagi suami faham di dalam perkara-perkara agama, memberikan pengetahuan kepada istri-istrinya. Ini yang keenam, kemudian yang ketujuh, yang terakhir. Bagi seorang suami, untuk tidak diperbolehkan kecuali menjaga harkat, martabat, kehormatan istrinya. Karena itu hak mereka. Manusia tidak ada yang sempurna, pasti punya aib, kekurangan. Begitu pula wanita, paling dekat dengan kita, maka ditutupi aib, kekurangan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka wanita adalah pakaian bagi kamu, kamu kaum laki-laki pakaian bagi mereka. Yang namanya pakaian ikhwani afidhakumullah, fungsinya adalah untuk menutupi jasmani dan aurat manusia. Begitu pula pasangan suami istri, saling membantu, saling menghormati, saling menjaga, saling melindungi dan menutupi kekurangan, aib, aurat masing-masing. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, manusia yang paling buruk, yang paling jelek adalah yang suka membongkar rahasia rumahnya, apalagi rahasia kamar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah murkahi dia. Paling jelek, paling buruk, paling hina. Ar-rajulu yafzi ila imra'atihi wa tafzi ilaih. Seorang lelaki yang mendatangi istrinya dan istri menggauli suaminya, thumma yansyuru sirraha, kemudian mereka bongkar rahasia ranjangnya. Na'udzubillah. Maka bagi seorang muslim harus memiliki sifat malu, karena sebagian di antara umat manusia ketika mereka bermajlis, kumpul bersama, mengatakan, istriku puas sampai 2 kali, 3 kali, dan saya masih kuat di hadapan teman-temannya. Istriku puas 2 kali, 3 kali, saya masih kuat. Ini kedudukan manusia paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membongkar ranjangnya, rahasia aurat istrinya. Apa manfaat? Menunjukkan kalau Anda kuat. Tidak takut dengan mata manusia. Yang disebut dengan penyakit apa? Al-ain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ainu haq." Mata ini benar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebanyakan orang yang meninggal dengan takdir setelahnya adalah karena ain. Kalau sudah kena dengan ain manusia, takjub tanpa mengucapkan masya Allah, tabarakallah, bisa jadi Anda lumpuh loyo selama-lamanya. Maka tinggalkan perkara ini. Seorang muslim harus memiliki malu, menjaga kehormatan dirinya, auratnya, jasmaninya. Malaikat saja, ikhwani afidhakumullah, yang selalu datang menjaga kaum muslimin di dalam rumahnya, menjauh, merasa malu. Ketika seorang muslim dalam keadaan, yang pertama apa? Malaikat ini menyingkir, malu untuk melihat. Yang pertama apa? Jima. Yang kedua, di dalam kamar mandi, ketika bertoharoh, malaikat saja enggan untuk melirik, tidak mendekati. Lantas manusia yang itu merupakan aibnya, orang yang paling dekat dengan dirinya, memasakkan tanpa lelah, melayani dia dan anak-anaknya, kemudian aurat menjadi konsumsi masyarakat ataupun publik. Na'udzubillah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.